Wa qad asyara Ibnu Taimiyah ila nahwi dzalika bi qawlihi lakinna a'dhamal muhim fi hadzal bab wa ghairihi tamyizu sunnati minal bid'ah. Idz sunnatu ma amara bihi syari' wal bid'atu ma lam yashra'hu minad din. Fa inna hadzal bab kasura fihi ittirabun nasi fil usuli wal furu' haitsu yaz'amu kullu fariqin anna tariqahu huwa sunnah wa tariqa mukhalifihi huwa bid'ah summa innahu yahkumu 'ala mukhalifihi bi hukmil mubtadi' fa yaqumu min dhalika min asy-syarri ma la yuhsihi illa Allah wa kana al-wajibu i'ta' al-bid'ati ma'naha duna ijhafin wala israf wa innama yatamahadu hadzal wajibu biwad'i dawabita jaliyatin li ma'nal bid'ah wa rasmi ma'alima bayyinatin li hududiha wa ma yadkhulu fiha wa ma la yadkhul wa bihadza yata'atta al-hukmu ala ahadil bid'ah wa a'yanha wa dhalika indama turaddu kullu bid'atin ila qawa'idihal kulliyah min huna tadhharu ahamiyatu tahdidil qawa'idil lati tu'rafu bihal bid'ah wa min jihatin ukhra fa inna dabtal umuril muntashiratil muta'addidah wa ijmalil ahkamil katsiratil mutafarriqah aw'a li hifdhiha wa ad'a li rusukhiha wal hakimu idza arada ta'lima la budda lahu ay yajma'a baina bayanain ijmaliyun tatashawwafu ilayhi an-nafsu wa tafsiliyun taskunu ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kama qala wafaqallah wa qad asyara bin Taimiyah ila nahwi dhalik. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengisyaratkan yang semisal itu di qawli dengan perkataan. Artinya apa yang dikatakan oleh penulis sebelumnya itu bukan hanya pengamatan dia, tapi itu juga pengamatan orang sebelumnya semacam Ibnu Taimiyah rahimahullah dari keadaan manusia. Nah, kata beliau, lakinna a'zamal muhimmi fi hadzal babi wa ghairihi, tetapi perkara penting yang terbesar dalam bab ini dan yang lainnya adalah tamyiz sunnah minal bid'ah, kemampuan membedakan sunnah dari bid'ah itu penting. Bahkan a'zamul muhim, yang paling besar dari hal yang penting itu ya, kamu harus bisa bedakan sunnah dari bid'ah. Kalau kamu belum bisa membedakan sunnah dari bid'ah, itu suatu masalah. Nah, kenapa begitu? Ini sunnah, karena sunnah itu adalah ma amara bihi syari', apa saja yang asy-syari' perintahkan. Apa sesungguhnya makna asy-syari'? Asy-syari' itu kalau dalam bahasa itu pembuat undang-undang, pembuat syariat. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja asy-syari' itu bukan ismun min asma'illahil husna, kan? Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwasanya di antara asma Allah lah asy-syari', tapi itu min babil ikhbar, bab pemberitaan. Dan babul ikhbar itu awsa' min babil isbat, bab pemberitaan itu lebih luas daripada bab penetapan. Kalau menetapkan nama untuk Allah harus ada dalil yang sharih, paham? Yang jelas seperti Al-Aziz, paham? Al-Hakim, Al-Alim itu kan jelas. Tayyib. Kalau tidak ada seperti itu tidak bisa. Bab isbat itu tidak bisa dengan apa? Kecuali yang seperti itu. Jadi kalau bab isbar lebih luas ya. Tayyib. Qala ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'lam bihil billah. Wa qala ta'ala syara'a lakum min ad-din. Dan yang lainnya dari ayat maupun hadis yang menunjukkan Allah lah yang membuat syariat, Allah yang membuat undang-undang agamanya. Nah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah dan yang lain. Nah, dari makna-makna itulah maksud daripada kata asy-syari'. Jadi kalau ada ulama mengatakan asy-syari' maksudnya siapa? Allah. Jelas. As-sunnah itu adalah ma amara bihi syari, apa yang Allah perintahkan. Jelas. Karena sunnah itu wahyu bukan? Wahyu dari Allah Ta'ala ya. Tayyib. Seperti Al-Qur'an tadi, seperti Al-Qur'an. Dari satu ini tidak ada bedanya. Al-Qur'anul Karim dan As-Sunnah Al-Mutahharah, kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Dalilnya apa? Qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidaklah bicara dari hawa nafsu, yang dibicarakan adalah wahyu yang diwahyukan. Jelas. Naam. Begitu pula di antara ulama yang menafsirkan tentang al-hikmah dalam Al-Qur'an maksudnya adalah sunnah. Jelas. Berarti kalau asy-syari diartikan adalah Rasulullah SAW, bisa enggak? Enggak bisa, kenapa? Kan yang membuat syariat kan Allah. Rasul menyampaikan. Menyampaikan syariat. Penyampai syariat bisa enggak disebut dengan asy-syari? Nah, bisa saja ya. Dengan mafhumnya sendiri ya. Kalau nisbat kepada Allah berarti Allah yang membuat syariat. Kalau nisbat kepada Rasul, Rasul yang menyampaikan syariat. Enggak jadi masalahnya. Seperti dalam ayat innahu laqaulu rasulin karim. Al-Qur'an itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Maksudnya gimana? Yang menyampaikan, yang menyampaikan, bukan yang mengucapkan pertama kali. Yang mengucapkan pertama kali adalah Allah Ta'ala ya. Jibril yang menyampaikan, dikatakan perkataan Jibril, maksudnya yang menyampaikan. Nabi yang menyampaikan, dikatakan perkataan Nabi ya. Maksudnya beliau yang menyampaikan. Sehingga antara itu, kalau disebut asyari ya, maksud yang utama adalah Allah yang membuat syariat. Kalau dinisbahkan kepada Nabi, maksudnya Nabi yang menyampaikan syariat. Minallahi risalah wa ala rasulil balagh wa ala rasulil balagh wa alaina taslim. Perkataan siapa itu? Imam Az-Zuhri rahimahullah. Dari Allah lah risalah itu, kewajiban Rasulullah menyampaikan, kewajiban kita menerima. Jelas. Tayyib. Wal bid'ah, sementara yang namanya bid'ah itu adalah ma lam yashra'hu minad din, apa yang Allah Ta'ala tidak syariatkan dari agama ya. Jadi apa yang Allah syariatkan itulah sunnah, apa yang tidak Allah syariatkan itulah bid'ah. Jelas? Nah, sehingga perlu dibedakan. Kenapa? Kalau kamu enggak bisa membedakan sunnah dari bid'ah, ya, kamu akan menganggap itu syariat padahal bukan. Itu bukan syariat padahal syariat. Bahaya enggak? Bahaya. Ya. Nah, sehingga a'zamul muhim, hal penting yang paling besar adalah kamu harus punya kemampuan membedakan sunnah dari bid'ah agar kamu tidak mencampur antara syariat Allah dengan yang bukan syariat Allah. Jelas. Baik. Fa inna hadzal bab maka sesungguhnya bab ini katsura fihi idrabun nasi fil usul al furu', banyak di dalamnya kegoncangan manusia dalam urusan pokok dasar agama maupun urusan cabang. Nah, ini juga dalilnya, pembagian usul dan furu' itu perkara yang dikenal oleh ulama dari dulu. Nah, jadi enggak jadi masalah. Yang masalah adalah kalau apa? Kamu meremehkan agamanya. Adapun taksimat ulama itu tunjuk mempermudah. Paham? Agar lebih gampang dipahami. Nah, adapun pembagian usul dan furu', kalau tujuannya adalah untuk meremehkan syariat, itu yang diingat. Ya, jadi jangan salah fokus. Nah, banyak manusia bah goncang baik dalam urusan dasar agama maupun cabang-cabangnya ketika tidak bisa membedakan mana syariat Allah, mana yang bukan syariat Allah. Ya. Das. Haitsu yaz'umu kullu fariqin, di mana setiap golongan manusia itu menganggap anna tariqahu wassunnah, bahwa jalan dia dalam beragama ini itulah yang sunnah anggapannya. Wa tariqa mukhalifi wal bid'ah, dan jalan yang menyelisih dia itu yang bid'ah. Masing-masing mengklaim ini yang sunnah, itu bid'ah. Yang saya bilang itu yang sunnah, ini yang bid'ah. Jelas. Ini kacauan yang terjadi ya. Karena enggak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Summa innahu yahkumu ala mukhalifihi bihukmul mubtadi'. Lebih parah lagi nih. Dia menghukumi orang yang menyelisih dia dengan hukum mubtadi'. Bara, adawah. Ya kan? Lepas diri, musuhi, benci. Nah. Padahal salah. Fayakumu min dalika minasyari ma la yuhsihi illallah. Sehingga terjadilah dari situ banyak kejahatan, kerusakan yang tidak ada yang bisa menghitungnya. Artinya apa? Saking banyaknya enggak menghitung. Nah, hancur rumah tangga, hancur bertetangga, hancur semua hubungan-hubungan lantaran apa? Anggapan yang salah. Masalahnya, makanya enggak boleh sembarangan. Nah, kalau kamu enggak ngerti, mbok yang lebih apa? Hati dalam bicara, dalam sikap. Kembalikanlah semua urusan kepada ahlinya. Jangan apa saja yang kamu enggak ngerti kamu langsung hukumi apa? Wah, berarti salah itu. Cuma bukan salah, masalahnya kamu enggak ngerti aja gitu. Yang lebih parah lagi apa? Sudah enggak ngerti dikasih tahu loh enggak mau tahu. Keras kepala. Nah, gegeh tetap merasa dirinya apa? Yang betul. Nah, padahal kalau dituntut hujahnya enggak bisa bicara. Jelas. Salah. Jangan sampai jadi orang yang keras hati. Sampai situ nukilan dari Syekhul Islam dari kitabnya Al-Istiqamah. Tsumma qala wafaqallahu wa kana al-wajib, dan yang wajib yang seharusnya adalah iqta'ul atau iqta'al bid'ati ma'naha, memberikan pada kata bid'ah itu maknanya yang sesungguhnya ya. Duna ijhafin wala israfin, tanpa ijhaf. Dan ijhaf itu maksudnya keberpihakan. Ini berat sebelah. Tanpa israf, berlebih. Jangan ada ijhaf ya, berat sebelah ya. Jangan pula israf, melampaui batas, berlebihan. Berikan kata bid'ah itu maknanya yang hakiki, yang sebenarnya itu apa. Nanti setelah itu kamu lihat ada di mana itu bid'ah, dan kamu terima itu walaupun ada di pihakmu. Jelas. Kalau itu bid'ah akui. Paham. Jadi masalah kan dia udah ngerti bid'ah itu begini. Ternyata ada di pihak dia. Enggak mau ngaku. Enggak mau apa? Fair gitu ya. Dia tahu sunnah itu begini dan ternyata ada di pihak lawannya. Itu yang sunnah sebetulnya. Dia enggak mau ngakui juga. Oh, enggak. Keras kepala. Ah, ini yang jadi masalah ya, ijhab. Paham? Dia harus apa? Betul-betul insaf, itu yang betul. Jangan ijhaf, jangan israf. Tapi apa? Insaf. Wa inna ma yatamahadu hadzal wajib biwad'i dhawabita jaliyatin lima'nal bid'ah. Dan hanyalah kewajiban ini yang memberikan kata bid'ah maknanya yang sebenarnya, itu yatamahad, menjadi mudah. Kewajiban ini menjadi mudah dengan cara apa? Dengan cara biwad'i, meletakkan dhawabit. Dhawabit itu semacam kaidah jaliyah yang jelas, yang terang untuk makna bid'ah. Warasmi ma'alima bayyinatin, maksudnya menggambarkan ya, ma'alim, petunjuk-petunjuk bayyinah yang jelas, lihududiha, untuk batasan-batasannya. Apa makna bid'ah? Apa batasan-batasannya? Wilayah bid'ah itu ya. Buat kaidah untuk itu. Wa ma yadkhulu fiha wa ma la yadkhulu. Apa saja yang masuk dalam daerah bid'ah dan apa saja yang ini tidak masuk dalam daerah bid'ah. Itu cara yang bisa dilakukan kalau ingin memenuhi kewajiban ini. Nah, oh, pengen saya ngerti bid'ah. Ya. Secara hakiki, apa sesungguhnya dia? Batasannya mana saja? Nah, kalau kamu ingin melakukannya, maka kamu harus buat apa? Kaidah yang jelas. Ya, kamu harus bisa menggambarkan petunjuk-petunjuknya yang jelas. Jadi, sehingga kamu bisa mengerti mana yang masuk dalam daerah bid'ah, mana yang tidak masuk. Nah, ini yang mendorong penulis untuk apa? Mewujudkan ini. Ya, penting. Nah, begitu cara orang dalam membenahi masyarakat ya. Kenali dulu penyakit yang ada di masyarakat. Kenapa kok bisa begini? Ketemu penyakitnya ya. Tidak bisa membedakan sunnah dari bid. Ini penyakit masyarakat. Sehingga banyak kerusakan terjadi. Kalau begitu, kita harus apa? Tenangkan. Kaji, bahas. Apa sesungguhnya itu sunnah? Dan apa bedanya dengan bid'ah? Jelas? Lakukan secara insaf. Jangan apa? Ijhaf, jangan israf. Jangan ada keberpihakan. Jangan pula berlebihan. Nah, untuk bisa seperti itu butuh membuat satu kaidah, membuat satu petunjuk yang jelas ya, tentang makna bid'ah itu apa dan batasannya seperti apa, agar bisa mengerti apa saja yang masuk dalam daerah bid'ah dan apa saja yang tidak masuk dalam daerah bid'ah. Wa bihadha, dengan seperti ini, yata'addal hukmu ala ahadil bid'ai wa a'yaniha. Yata'addu maksudnya apa? Ini sama dengan yatamahad. Ya. Mudah untuk bisa menghukumi satuan-satuan bid'ah dan a'yannya. Ya. Macam-macamnya. Kalau sudah punya kaidahnya sama kayak kamu apa? Ngerti kaidah fa'il kan? Al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'lu. Fa'il adalah isim marfu yang disebutkan sebelum dia fi'il. Fi'ilnya itu fi'il ma'ruf. Las, kamu paham kaidah itu? Baca kitabnya. Coba datangkan 10 fa'il dengan penjelasannya. Jangan kan 10, 100 saya bisa gitu. Sangat mudah. Karena apa? Sudah paham kaidahnya kan? Jelas. Nah. Allahu aniya. Lafzul jalal Allah fa'il. Jelas. Marfu'un wa lam tudaf. Nah, begitu pula dalam mengenal bid'ah. Kalau kamu ngerti kaidah-kaidahnya dengan bagus ya, dengan jelas terang, kamu bisa apa? Menghukumi mana-mana yang ini bid'ah, mana-mana ini, oh ini bukan bid'ah. Gampang enggak? Itulah kerja ulama ya. Itulah mengapa dibuat kaidah-kaidah untuk mempermudah. Nah, wa dzalika indama turaddu kullu bid'atin ila qawa'idihal kulliyah. Ya. Kemudahan dalam menghukumi satuan-satuan bid'ah tadi ketika setiap bid'ah itu dikembalikan kepada kaidah umumnya. Untuk menunjukkan apa? Jadi penting kita belajar tentang kaidah mengenal bid'ah. Karena dengan kamu kuasai ini, kamu akan bisa apa? Menilai ini bid'ah atau bukan dengan gampang. Dan yang paling penting apa? Dengan tepat. Mudah dan tidak salah. Min huna, dari sinilah tazharu nampak ahammiyatu tahdidil qawaid. Penting sekali apa? Memberi batas kaidah-kaidah allati turafu bihal bid'ah, yang dikenali dengannya bid'ahnya. Jadi penting ini. Ini suatu maudhu' yang apa? Dibutuhkan oleh siapa saja dari kalangan muslimin. Nas. Wa min jihatin ukhra, dari sisi lain, fa inna dhabtal umuril muntashiratil muta'addidah, maka sesungguhnya dhabtnya mentertib ya, mengurutkan perkara-perkara yang tersebar yang berbilang ya, wa ijmalal ahkamil katsiratil mutafarriqah, dan mengijmal itu membuat gambaran garis besar hukum-hukum yang banyak yang tercerai-berai. Mentartib dan mengijmalnya itu aw'a li hifdhiha, lebih mudah dihafal, wa ad'a li rusukhiha, dan lebih apa, menjadi sebab ini mumpuninya dalam menilainya. Orang itu akan apa? Kelihatan kok hafal sekali kamu. Kelihatan kok kayak mapan sekali kamu. Kenapa? Tahu kaidahnya. Nih, apa saja urusan ilmu kan mesti begitu ya. Kalau kamu ngerti rumusnya, ngerti kaidahnya, disuruh ngerjakan 100 kasus pun apa? Siap. Ya kan? Kamu kerjakan sesuai kaidahnya, rumus. Selesai. Tapi kalau enggak ngerti kaidah, jangankan 100 masalah, satu masalah bagus ini. Nah, gelap. Serampangan dalam omong, dalam berucap. Ya, enggak punya apa? Ilmunya. Gak tahu kaidahnya, gak ngerti rumus. Ya kan? Nah, itu pentingnya apa? Ilmu. Wal hakim, dan orang yang bijak itu, idza arada ta'lim, Kalau dia ingin mengajar, memberikan ilmu, la budda lahu an yajma'a baina bayanain. Dia harus gabungkan apa? Dua penjelasan. Yang pertama ijmaliyun, penjelasan garis besar, kaidah umum, ya tatasyawafu ilaihi nafs, yang bisa apa? Menarik perhati, ngangkat, yang bangkitkan semangat. Karena sifatnya itu apa? Kayak rumus ini. Kamu kalau ngerti rumus kan senang kan? Baca mampu main. Kalau kamu ngerti rumusnya enak gak? Wah enak nih matinya. Jadi kalau gak ngerti rumusnya kayak orang niko ya. Mau apa ini? Nabrak sana nabrak sini, pokoknya ya, gak tahu rumusnya. Yang ngerti rumusnya, wah enak sekali. Nah, kamu bisa merasakan keindahan maudhu'ah itu ya. Indah sekali. Nah, karena tahu apa? Cara membacanya betul. Jadi kalau gak tahu rumus apa maudhu'ah yang kata ulama itu bagus sekali. Apa bagusnya? Ayo, enggak paham, enggak ngerti saya. Nah, itu kan enggak tahu rahasianya, enggak tahu apa rumus kaidah. Nah, dalam masalah yang lain juga begitu. Nah, tayyib, sehingga orang yang hakim, yang bijaksana, yang punya hikmah, kalau ingin mengajarkan sesuatu, dia harus kumpulkan dua apa? Dua keterangan. Pertama, keterangan yang sifatnya ijmali, nanti kaidahnya garis besar, sehingga bisa apa ngangkat ya ini jiwa untuk tertarik, ya kan? Ya enggak, kalau pakai kaidah itu langsung apa tertarik orang ini. Wah gampang ya, gimana caranya? Ya kan? Nah, makanya kalau ingin menarik perhatian orang itu, kamu ambil dulu ya. Les. Nah, apa pengen bikin orang tertarik belajar ilmu harut? Kamu ambil satu bait syair. Kamu baca yang enak. Wih, kamu bisa ya? Ajarin dong, ya. Gitu kan? Tenang, tak kasih. Kaidah. Kamu kasih kaidah dia satu aja. Ya. Coba. Bisa? Wah. Wah enak ya, gampang ya. Lagi dong lagi ya, begitu kan? Lagi ya, gitu. Karena apa? Cara ijmal itu cara yang menarik, gitu ya. Menarik. Mendorong orang untuk ingin dan lagi dan. Wa tafsili. Nah, yang kedua, penjelasan secara apa? Terperinci. Untuk apa yang tafsili? Taskunu ilaihi, agar jiwa itu apa? Tenang padanya. Bahwa ini enggak apa? Kaidah tadi itu apa? Enggak kosong loh. Kaidah yang betul-betul apa? Rasih. Bisa dijabarkan dengan ilmiah. Tafsirnya ada. Nih. Ya, dua-dua itu memiliki, kamu kasih ajaran kepada orang itu akan sangat apa? Mudah dan disukai. Dan orang yang belajar dengan cara begitu akan sangat senang. Nah, karena terasa manfaatnya, terasa hasilnya. Ini bentuk tafsir ya, tafsir. Masya Allah. Dah, itu aja dulu. Semoga manfaat. Alhamdulillah. Ustaz, definisi apa yang dikatakan tadi ini? Syaikhul Islam itu idh sunnatu ma amara bihi syari wal bid'ah ma lam yashrahu. Ini tuh yang disyariatkan secara tersurat atau bisa juga diambil tersiratnya? Intinya itu untuk menunjukkan bedanya sunnah dengan bid'ah itu sangat apa, kentara. Sunnah itu adalah syariat Allah, bid'ah itu bukan syariat Allah. Untuk memberikan apa, ini tanbih kepada siapa saja agar jangan apa, salah. Karena kalau salah fatal nggak, itu maksudnya. Paham? Apa saja yang Allah syariatkan itulah sunnah. As-sunnah hiyal Islam, al-Islam hiyal mahwas sunnah. Itu perkataan Imam Al-Barbah. Ya. Sunnah adalah Islam, Islam itu sunnah. Jelas. Apa yang Allah syariatkan itulah sunnah. Itulah Islam. Sehingga kamu harus bisa membedakan dengan jeli, dengan betul. Karena kalau tidak, kamu menganggap itu sunnah, padahal bukan. Berarti kamu menganggap itu syariat padahal bukan. Nah, sebaliknya yang kamu bilang itu bid'ah padahal sunnah. Bukan syariat padahal ini syariat. Itu bahaya kalau enggak bisa membeda. Ini maksudnya itu. Belum jauh-jauh kemana-mana ya, Badar. Ini masih awal ya. Ingin tanbih. Ya. Artinya perlu kamu peduli dengan masalah ini. Ini penyakit di masyarakat yang apa? Banyak menyebar dan banyak bikin kerusakan. Ya kan? Yang ahlul bid'ah dirangkul, yang ahlu sunnah malah dimusuhi. Salah. Ngakunya cinta Rasulnya. Ini kenapa kok bisa begitu? Penyakit ini masalahnya, yang enggak bisa membedakan mana sunnah mana bid'ah. Nyata kan? Nyata. Yukhawanu fihi al-amin wa yu'tamanu fihi al-kha'in. Itu masalahnya. Orang yang terpercaya dianggap pengkhianat. Orang yang jelas pengkhianat dianggap apa? Orang terpercaya. Karena tidak bisa tamyiz, tidak bisa beda. Perlu dibedakan. Artinya ini ilmu yang apa? Harusnya menarik perhatian umat. Ya, suatu penyakit di masyarakat yang harusnya apa? Perlu untuk segera dicarikan obatnya. Gimana ini? Tidak salah. Itu tadi, makanya setiap kelompok merasa dirinya di atas sunnah, yang lainnya di atas bid'ah. Ya kan? Sesama muslimin akhirnya apa? Saling musuhan. Itu kan syar'nya, al-khilafu syar'. Sebab apa? Tidak bisa beda. Itu maksudnya. Masalah tafsirnya nanti. Nah, ada kaidahnya semua. Anda tahu maksudnya tentunya. Cuma jangan tergesa-gesa. Mahlan, sayyan, sayyan. Nah, nanti ada pembahasannya. Di mana syariatnya mengajari secara mutlak. Terus orang apa? Membuat kaid. Nah, syariatnya mengajari secara mutlak. Misalkan afdalul dzikri la ilaha illallah, ada dalam hadis disahkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ada sebagian orang dari umat ini membuat qaid sendiri. Nah, kalau gitu kita buat zikirnya la ilaha illallah sering kali. Ini ya, ditentukan jumlah gunanya. Kita buat caranya biar menarik. Ini la ilaha illallah. Gitu ya. Ini enak nih. Apa? Riyadhah. Paham? Ngolah batin gitu ya. Ada lagi yang anak dikasih sama tukang HP yang kawan. dikasih pintu, orang Madura. Orang Madura. Cubahan. Dikir dengan apa? Nyanyi-nyanyi. Berdiri-diri. Sampai di kuburan. Ini. Dia kasih tau. Gimana menurut antum pendapat sih? Gimana itu? Itu bahayanya. Enggak ngerti mana sunnah, mana bid. Dianggapnya ini agama. Dia sedang apa? Disesatkan. Tapi enggak sadar. Nah, ini masalah yang jadi perhatian harusnya. Apa yang membuat sampai segitu jauhnya umat? Nah, enggak bisa membedakan mana sunnah, mana beda, mana Islam yang sesungguhnya, mana yang itu palsu. Ini kan nanti itu maksudnya ya. Insyaallah mudah-mudahan dengan belajar ini ya sedikit-sedikit kita dapat pencerah, bisa membedakan mana sunnah, mana sehingga enggak fatal ini dampaknya kalau sudah tahu bidangnya. Bukan lagi katanya saya ngetikain gitu ya. Dan saya tahu tafsirnya juga ijmali atau sim. Nah itu kalau kamu menguasai itu ya, nanti kayak kamu bisa baca arut itu dengan bagusnya. Itu kok asik sekali, kok gampang sekali antum. Ini saya baca buku ini belajar deh, makanya belajarnya gitu kan. Nah ini sunnah, begini penjelasannya. Ini bid'ah, begini penjelasannya. Kok bisa? Ini belajar. Paham? Insyaallah. Alhamdulillah.